dapat nak ku gambarkan sayang, betapa kuat cintaku ini. Hanya Tuhan saja yang tahu niatku yang suci, ingin terus hidup bahagia denganmu. Dari hari ke hari ku rasa kasih sayangku semakin dalam. Tak pernah ku benci padamu, walaupun hatiku pernah dilukai. Jangan kau pergi meninggalkan aku, tak sanggup ku berpisah denganmu. Bagaimana nanti bila aku rindu, di mana tempat nak ku bermanja. Demi Tuhan ku sayang padamu, air mata menjadi saksinya. Bagaimana lagi hendak ku buktikan kesetiaannya cintaku ini. Apakah lagi yang kau mau, tak cukupkah pengorbanan. Semoga kau mengerti perasaanku, betapa ikhlasnya cintaku. Bila hatiku sudah sayang, bukan mudah nak ku lupakan. Biarpun pedih dugaan, rela ku hadapi sayang. Paksa-paksa. Sekali bilang ku jatuh cinta, oh selamanya aku ingin bersamamu sayang. Kesetiaannya cintaku ini. Apakah lagi yang kau mau, tak cukupkah pengorbananku. Semoga kau mengerti perasaanku, betapa ikhlasnya cintaku. Bila hatiku sudah rela ku hadapi sayang. Cinta lahir dari lubuk hati, bukan sengaja dipaksa-paksa. Sekali bila ku jatuh cinta, oh selamanya aku ingin bersamamu sayang. Thank you.